Mitra bisnis, pemerintah pada tahun ini akan kembali mengutang sekitar 134 triliun rupiah. Sehingga jumlah hutang Indonesia yang di akhir tahun lalu telah lebih dari 1.803 triliun rupiah akan makin bertambah hingga mendekati 2.000 triliun rupiah di akhir tahun ini. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat jumlah hutang Indonesia yang terus membengkak dari tahun ke tahun, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa pendapat Bapak melihat hutang Indonesia akan mendekati 2.000 triliun rupiah di akhir tahun nanti? Ya, Indonesia kan aneh. Sejak 67, itu kan tidak pernah tidak utang. Utang terus pemerintah itu. Jadi sejak 67 ketika konferensi di Jenewa, di sanalah dibentuk IGGI. IGGI itu adalah klub dari negara-negara kaya di dunia yang kerjanya cuma satu. Pekerjaannya itu hanya memberi utang kepada Indonesia tiap tahun. Itu lucu kan? Terus kemudian dirubah CGI, terus CGI-nya dibubarkan. Ketika dibubarkan, waktu mengumumkan dibubarkan, sambil mengatakan bahwa tidak perlu khawatir oleh karena negara-negara yang dulu merupakan negara memberi utang terbesar, itu masih tetap komit memberi utang kepada Indonesia. Gitu. Baik Pak Kwi, jika dikaji dari kacamata bisnis, bukankah hutang tidak merupakan satu hal yang diharamkan dalam menjalankan roda usaha? Bukan, hutang bukan hal yang diharamkan selama hutang itu memang dipakai untuk hal-hal yang benar. Dan selama hutang itu tidak kebablasan besarnya. Memang tidak apa-apa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah hutang Indonesia itu sudah terlampau besar atau tidak. Beban bunganya terlampau besar atau tidak. Diukur dengan tingkat suku bunga dunia. Kan gitu. Nah, menurut Bapak, apakah saat ini jumlah hutang Indonesia berikut beban bunganya sudah terlampau besar? Iya, luar biasa besarnya. Sekarang hitung saja, sekarang kalau kita menempatkan deposito di Indonesia dalam bentuk rupiah itu berapa dapatnya? Kan bisa dapat 6%, itu 8% pun dapat. Nah, kalau bank mau memberi 8%, ketika ada perusahaan utang dari bank, itu berapa? Nah, pemerintah itu utangnya dengan membayar bunga berapa? Sudah saya katakan bahwa Sri Mulyani itu memberikan obligasi dalam bentuk US dollar dengan tingkat bunga 10,5% dalam US dollar loh ya, yang luar biasa 10,5%. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.